Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita terhadap kitab Syarah Usul As-Sunnah. Kita telah sampai pada ucapan penulis yaitu Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau hendak menjelaskan ucapan dari Al-Imam Ahmad, yaitu wat-tasdiq bil ahadits fi, membenarkan hadis-hadis yang berbicara tentangnya, ay fil qadar, yaitu tentang masalah takdir. Ya, di antara prinsip dari atau bagian dari keimanan terhadap qadar adalah meyakini kebenaran dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang takdir. Apakah penjelasan dari hadis tersebut bisa kita cerna secara akal ataukah tidak? Sama saja apakah hadis-hadis yang berbicara tentang takdir tadi itu masuk di dalam akal-akal kita ataukah tidak? Ya. Prinsip seorang muslim sejati adalah menerima, mengimani, dan membenarkan hadis-hadis tersebut selama hadis tadi sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Syekh melanjutkan minal ahadits allati dzakarnaha. Ya, dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Misal di antaranya hadis Jibril aidha, ya, hadis Jibril, yaitu antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hendaknya engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang jeleknya. Nah, yakni antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang jeleknya. Hadza fit taqdiril 'am alladzi marji'uhu ilmullahi asy-syamil as-sabiq. Ya. Penjelasan takdir ini masuk dalam takdir yang bersifat umum. Ya. Yang mana kata Syekh marji'nya, ya, sumbernya, asalnya itu adalah dari ilmu Allah Subhanahu wa taala asy-syamil, yang mencakup segala sesuatu dan as-sabiq, lampau. Nah. Ya. Ini jenis takdir yang pertama. Di sini Syekh mulai menyebutkan jenis-jenis takdir. Ya, beliau di sini menyebutkan 4 taksim, 4 pembagian dari jenis-jenis takdir. Jenis yang pertama yaitu takdirun 'am. Ya, takdir umum. Maksudnya apa? Maksudnya takdir ini meliputi segala sesuatu. Ya, tidak hanya terbatas pada hari tertentu atau tahun tertentu, atau bulan tertentu, atau individu-individu tertentu. Tapi takdir ini mencakup seluruh perkara. Ya, dari ditetapkannya takdir ini sampai hari kiamat. Nah, inilah yang dikatakan takdir fil lauhil mahfuz. Takdir yang telah ditetapkan di dalam lauhul mahfuz. Ya. yang mana di dalam Lauhul Mahfuz itu tertera segala sesuatu yang terjadi, ya, dari semenjak Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal itu sampai hari kiamat nanti secara rinci. Ya, secara terperinci. Nah. Barakallahu fikum. Wa marji'uhu ma katabahu Allah tabaraka wa taala fi Lauhil Mahfuz, ya. Dan rujukan dari takdir ini adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, ini takdir am. Nah, takdir umum. Kemudian jenis yang kedua, wa haditsu Ibni Mas'udin fi taqdiril umuri. Dan juga hadis dari Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, tentang takdir umuri. Ya. Ini jenis takdir yang kedua, yaitu takdirun umuri. Apa itu? Umril insan, ya, umur manusia. Nah, jadi ada takdir umur. Yang mana takdir ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia telah berada di dalam rahim ibunya. Iya, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk meniupkan ruh ke dalam jabang bayi manusia yang berada di dalam ibu-ibu mereka. Maka pada saat itu Allah pula menetapkan takdir umur, ya, kepada sang hamba tersebut. Nah, dan ini dijelaskan secara terperinci di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang akan kita sebutkan nantinya. Nah, ya, ini jenis yang kedua, ya, takdirun umuri, ya, dari semenjak ruhnya ditiup. Nah, ditetapkan takdir tersebut. Barakallahu fikum. Fi hadis Ibnu Mas'udin, seperti yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut, di dalam rahim ibunya selama 40 hari, nutfatan, ya, berbentuk nutfah, setetes cairan mani. Nah, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian setelah 40 hari maka cairan itu berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari pula. Ya, jadi yang tadinya air mani, ya, yang dipancarkan oleh sang ayah kemudian masuk ke dalam rahim sang ibu, maka ketika masuk terhitung 40 hari setelahnya itu berubah menjadi segumpal darah. Nah, tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian setelah 40 hari berbentuk darah maka dia berubah menjadi sekerat daging, ya, selama 40 hari pula. Nah, berarti totalnya berapa bulan? 4 bulan. Iya. Barakallahu fikum. Ya, kemudian setelah sempurna, ya, pembentukan dari tubuh manusia di hari ke-40 yang ketiga, yakni 40, ya. Tsumma yursalu ilaihil malak, baru setelah itu diutus kepada jabang bayi tadi seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat takdir dari setiap janin. Ya. Jadi di sini terdapat penjelasan tentang keimanan terhadap malaikat, ya, yang ditugaskan untuk mencatat takdir manusia ketika mereka berada di dalam rahim-rahim ibu mereka. Nah, karena malaikat ini jumlahnya sangat banyak. Ya, di antara mereka ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi urusan tertentu. Ya, seperti Malaikat Jibril. Dan ini, atau dan beliau alaihissalam merupakan pemimpin, Sayyidul Malaikah. Pemimpinnya para malaikat. Ya, yang mana beliau ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada makhluk-makhluknya. Baik. Ada juga malaikat Israfil, ya, yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Baik. Malaikat Mikail, ya, yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatur rezeki hamba-hambanya. Ada juga malaikat Hamalatul Arsh, ya, yang berjumlah 8. Malaikat yang memikul arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jumlahnya 8 malaikat. Barakallahu fikum. Ada juga malaikat sayyahin, ya, fil ard, yang bertebaran di muka bumi. Ya. Barakallahu fikum. Yang salah satu tugas mereka adalah menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam nama-nama dari umat beliau yang bersolawat kepadanya. Nah, ya, jadi Nabi alaihi salatu wassalam nanti di hari kiamat tahu siapa di antara umat beliau yang suka bersolawat kepadanya. Sehingga dia atau beliau alaihi salatu wassalam akan memberikan syafaat kepada sang hamba tersebut. Iya, disampaikan oleh malaikat sayyahina fil ard. Barakallahu fikum. Nah, dan masih banyak lagi malaikat-malaikat. Baik. Kemudian kita lanjutkan pembacaan hadis, fayu'maru bi arba'i kalimat. Iya. Kemudian sang malaikat tadi diperintah untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizqihi, mencatat rizkinya. Wa ajalih, ya, mencatat ajalnya. Wa amalih, mencatat amalan dia. Wa syaqiyun aw sa'id, serta mencatat apakah dia termasuk ke dalam hamba yang binasa ataukah hamba yang beruntung. Naam, ini yang dimaksud dengan takdir umuri, takdir yang berlaku kepada sang hamba selama dia hidup, ya, dari semenjak ditiupkannya ruh sampai yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya, ya, dari golongan yang celaka ataukah golongan yang bahagia. Barakallahu fikum. Fahada yusamma bittaqdiril umuri, ya, maka ini dinamakan dengan takdir umuri. Baik. Wa hunaka taqdirun sanawi, ya. Di sana ada pula yang diistilahkan dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Iya, yang mana takdir ini ditetapkan pada setiap tahunnya. Nah, ya, ada takdir am, ada takdir umuri, ada juga takdir sanawi. Ya. Dan takdir sanawi ini senantiasa terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ya. Di malam Lailatul Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan apa-apa yang akan terjadi selama 1 tahun. Nah, difahami, ya? Baik. Nanti tahun berikutnya, di malam Lailatul Qadar, ditetapkan lagi untuk tahun tersebut. Ya, terus demikian sampai hari kiamat berbangkit. Yani Lailatul Qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berberkah, ya, dan kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, pada malam tersebutlah kami memisah-misahkan, memilah-milah perkara yang hakim. Ya, perkara yang bijaksana. Maksudnya apa? Ya, pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir, ya, yaitu takdir tahunan. Nah, ya, seperti yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa pada takdir-takdir inilah, ya, takdir umuri, takdir sanah, dan nanti penyebutan berikutnya yang keempat yaitu takdir yaumi, disitulah terletak perubahan-perubahan, ya, yang disebutkan di dalam hadis, ya, seperti misal seseorang bisa menjadi kaya karena sebab melakukan ini, itu perubahan yang terjadi pada takdir sanawi, pada takdir umuri, ya, pada takdir yaumi yang akan kita sebutkan nantinya. Adapun lauhul mahfud, maka tidak akan pernah berubah, ya, akan seperti sebagaimana dia pertama kali ditetapkan. Ya, adapun takdir tahunan yang mungkin pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menetapkan misal si fulan ya meninggal setelah Idul Fitri, ternyata karena dia sering menyambung silaturahmi ya di bulan Ramadan tersebut. Naam, atau setelah malam Lailatul Qadar tadi dia suka menyambung tali silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, ya, menjadi bertambah 2 tahun misal. Iya. Maka yang terjadi pada perubahan adalah pada takdir tahunan. Nah, dan perubahan ini telah tercatat secara rinci di dalam Lauhul Mahfuz. Dipaham ya? Paham? Baik. Fayaktubu fiha Allahu maqadira ma yajri 'ala al-'ibad min a'malin shalihah sayyi'at wa masa'ib wa mashakala dzalik. Maka pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh takdir yang terjadi kepada hamba-hambanya dari amalan saleh atau amalan yang jelek, musibah dan yang semisalnya. Wa hadza yusamma taqdir as-sanawi alladhi yuqaddiruhu Allahu fi hadhihi al-lailah. Dan ini dinamakan takdir sanawi, takdir tahunan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, jenis yang keempat, tsumma hunaka taqdirun yaumi. Ya, yaitu di sana pula ada yang dinamakan dengan takdir yaumi, takdir harian. Berarti takdirnya itu ditetapkan pada setiap hari. Iya. Wa huwa ma tadammanahu qauluhu qaulullah tabaraka wa ta'ala kullu yawmin huwa fi sya'an. Yaitu apa yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala kullu yawmin huwa fi sya'an. Di setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala berada dalam kesibukan, ya, dalam urusan. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala setiap harinya melakukan berbuat perkara, ayat berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Naam, ini dalil yang menunjukkan tentang takdir harian. Ai maksudnya min sya'nihi annahu yuhyi wa yumit wa yarzuqu wa yamna wa yansur wa yu'izz wa yadhillu wa yafukku 'anian wa yashfi maridan wa yujibu da'iyan wa yu'ti sa'ilan wa yatubu ala qaumin wa yakshifu karaban wa yaghfiru dhanman wa yadau aqwaman wa yarfa'u akharin. Ya, yaitu di antara ya perkara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap harinya, yaitu Allah menghidupkan, ya, lahir bayi, ya, wa yumit, Allah pula mematikan, ya, kemudian Allah memberikan rizki pada setiap manusia di setiap harinya. Nah, wa yamna, dan Allah mencegah rizkinya bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Kemudian wa yansur, Allah menolong hamba-hambanya yang membutuhkan pertolongan. Wa yu'iz, Allah memuliakan hamba-hambanya. Wa yudhil, Allah juga merendahkan hamba-hambanya. Ini setiap hari yang dikerjakan. Wa yafuku anian, Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya yang menjadi tawanan. Wa yashfi maridan, ya Allah menyembuhkan hamba yang sakit. Wa yujibu da'iyan, Allah mengabulkan doa orang yang meminta. Wa yu'ti sa'ilan. Allah memberikan ya kebutuhan hamba yang berdoa ya memohon. Wa yatubu 'ala qaumin ya. Allah mengampuni dosa sebuah kaum. Wa yakshifu karban. Allah menyingkap ya kesusahan pada hambanya. Wa yaghfiru dzanban ya, dan juga Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Wa yadau aqwaman wa yarfau akharin. Allah meninggikan derajat sebuah kaum dan Allah merendahkan derajat sebuah kaum, dan kaum yang lain Allah Subhanahu wa taala tinggikan. Ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Iya, sehingga dikatakan kullayawmin huwa fi sya'an. Ya, pada setiap hari Allah Subhanahu wa taala melakukan ya perbuatan. Nah, berapa banyak yang Allah hidupkan? Berapa banyak yang Allah matikan? Ya, berapa banyak hamba-hambanya yang diberi rizki oleh Allah setiap hari? Nah, ya, dan itu semua menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sanggup untuk melakukan itu, ya, siapapun dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberi amanah untuk mengurus 5 ekor kambing saja sudah pusing. Iya. Apalagi kalau satu negara, apalagi satu dunia. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala melakukan itu semua baginya sangatlah mudah. Ya, tidak ada yang membuat susah Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Nah, ini takdir yaumi. Ya, jadi difahami perbedaannya ya. Baik. Barakallahu fikum. Nah. Jadi kita ulangi lagi bahwa takdir itu terbagi menjadi 4. Ya, yang pertama takdir am. Ya, takdir umum. Yang sebenarnya takdir umum ini itu merupakan induk dari takdir-takdir yang ada. Ya, baik itu takdir umuri, takdir sanawi maupun takdir yaumi, ini merupakan cabang dari takdir am. Ya, takdir umuri, takdir sanawi, takdir yaumi semuanya tercatat di dalam Lauhul Mahfudz. Ya, semua tercatat di dalam Lauhul Mahfudz. Hanya saja di dalam Lauhul Mahfudz lebih terperinci dari apa yang disebutkan di dalam takdir yang kita atau takdir yang 3 dari sisa jenis takdir tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Nah, misal tadi kita kasih contoh ya. Umur si fulan di dalam takdir sanawi ditetapkan hanya pada tahun itu saja. Ya. Sedangkan di dalam Lauhul Mahfudz itu disebutkan memang di dalam takdir sanawi ditetapkan bahwasanya umur fulan itu sampai tahun itu. Tapi karena fulan melakukan ini, maka umurnya ditambah oleh Allah menjadi 2 tahun ke depan. Seperti itu. Takribul fahamnya. Ya, untuk mudah di dalam memahami. Barakallahu fikum. Ya. Jelas ya? Jelas? Sama di takdir yaumi. Ya. Allah menetapkan bahwa pada hari itu si fulan meninggal. Iya. Ternyata dalam Lauhul Mahfudz, iya, 50.000 sebelum makhluk-makhluk diciptakan, Allah sudah menetapkan bahwa si fulan memang ditetapkan pada hari ini meninggal. Iya. Namun karena si fulan ini suka menyambung silaturahmi, maka usianya ditambah menjadi 1 pekan misal. Ya, hari itu tidak jadi meninggal. Karena sebab apa? Mungkin ada yang menolongnya, ya. Atau mungkin ada sesuatu yang menyelamatkan dia. Ya. Barakallahu fikum. Itu jelaslah secara terperinci di dalam Lauhul Mahfudz. Adapun di dalam takdir yaumi ditetapkan pada hari itu dia meninggal. Ya. Enggak ada embel-embelnya seperti dalam Lauhul Mahfudz. Difaham ya? Nah, itu maksudnya. Barakallahu fikum. Sehingga dari penjelasan itu menjadi hilanglah muskilah ya tentang adanya penambahan umur, penambahan rezeki, ya takdir itu bisa berubah. Maksudnya takdir yang tiga. Ya, takdir umuri, takdir sanawi, dan takdir yaumi. Ya, karena sebagian dari kaum muslimin yang kurang memahami ini, mereka merasa ganjil. Kok disebutkan di dalam ayat, di dalam hadis bahwa takdir ya itu tidak bisa berubah. Ya, tapi di hadis-hadis yang lain disebutkan takdir itu bisa berubah. Ini seolah-olah kontradiktif. Ya, maka para ulama menjamak ya bahwa yang tidak bisa berubah itu apa yang telah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, sedangkan yang bisa berubah itu adalah apa yang terjadi pada tiga jenis takdir yang tersisa. Ya, umuri, sanawi, dan yaumi. Paham ya? Baik. Rinciannya seperti tadi, contohnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Qala wal imanu biha. Ya. Dan beriman terhadapnya. Ay bin nusus. Yaitu terhadap nas-nas dalil. La yuqalu lima. Tidak boleh. Ya. Seseorang itu mengatakan. Ya, mengapa? Ya, ketika disampaikan dalil tentang ini enggak masuk di akalnya, dia tanyakan kenapa? Iya. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir yang jelek kepada dia, katakan, "Mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir ini kepada saya? Kenapa bukan ke orang lain?" Enggak boleh. Iya. La yuqalu lima, tidak boleh kita katakan mengapa? Ya. Lima fa'alallahu kadza? Mengapa Allah Subhanahu wa taala melakukan demikian? Mengapa Allah menciptakan lalat? Misal, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan? Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis? Padahal iblis ini memberikan kejelekan kepada makhluknya. Mengapa Allah menciptakan neraka? Enggak boleh ada pertanyaan seperti ini. Iya. Walima qaddara kadza? Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan demikian? Ya, enggak boleh. Ya. Walima amara bikadza, ya. Mengapa Allah memerintahkan ini? Ya. Walima nahaa an kadza, ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang dari hal tersebut? Enggak boleh. Ya, yang wajib atas kita adalah beriman dan menerima seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tidak boleh kita bertanya. Iya. Nah. Baik itu masuk di akal maupun tidak, ya kita enggak boleh bertanya. Ya, kalau kita bisa mencerna hadis-hadis tadi, ya fabihi wa ni'mah, maka itu sebuah kenikmatan. Ya, tapi kalau kita tidak bisa, enggak boleh kita bertanya, ini kenapa seperti ini? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia setelah 50 ribu tahun Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz? Kenapa bukan 40 ribu tahun? Ya, kenapa bukan 30 ribu tahun? Kenapa bukan 10 ribu tahun? Pasti ada ini, ada yang tersembunyi, akhirnya dibahas. Gini. Ya. Terjatuh ke dalam perkara yang sia-sia. Ya, yang kurang bermanfaat. Nah, dan ini banyak dilakukan oleh kaum sufi. Ya. Sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Ya, karena terlalu masuknya mereka di dalam pembahasan yang sebenarnya kurang layak, ya. Tidak pantas untuk kita berdalam-dalam padanya. Qala, kemudian Imam Ahmad mengatakan, wala yuqal lima, tidak boleh kita katakan mengapa, wala kaifa, atau bagaimana, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, dari tanah apa Nabi Adam diciptakan, warnanya apa, nah, kecuali kalau dijelaskan di dalam hadis-hadis, ya, tapi selama Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan, maka tidak boleh, ya. Di negara mana Nabi Adam pertama kali diturunkan? Ya. Di gunung apa Nabi Adam dan Hawa bertemu? Nah. Ya. Barakallahu fikum. Atau yang semisalnya. Ya, siapa nama istri Imra'atul Aziz? Ini perkara-perkara yang kurang bermanfaat untuk diketahui. Ya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu yang kita terima. Ya. Barakallahu fikum. Innama huwal imanu wal istislamu wat taslim. Yang wajib atas kita adalah beriman. Ya. dan istislam, berserah diri serta menerima. Ya, menerima seluruh apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Lianna hadhihi tasaulat qad takunu nasiatan 'anil i'tiradat 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Dikarenakan semua pertanyaan ini, ya, semua bentuk dari konteks pertanyaan ini itu terkadang ya timbul dikarenakan dalam rangka untuk mengkritik Allah Subhanahu wa ta'ala, sadar maupun tidak. Iya. Orang kena musibah, anaknya meninggal misal, dia mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ya begitu cepat mengambil anak saya, padahal usianya baru 5 tahun misal. Ya, sadar maupun tidak dia telah mengkritik takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Iya. Wa ala qadari, dan juga bentuk kritik terhadap takdir Allah. Ala syar'ihi, ya. Dan juga terhadap syariat Allah, ala amrihi wa nahyi. Demikian pula terhadap perintah dan larangannya. Ya. Mengapa Allah mengharamkan zina? Ya, padahal zina itu enak. Kenapa Allah mengharamkan? Ini kan satu bentuk kritikan. Ya, terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mengapa Allah mengharamkan khamar? Padahal khamar itu bisa membuat orang itu lupa dengan masalah-masalah dunianya. Iya. Kalau orang lagi stres katanya, meminum khamar bisa fly. Nah, masalah itu bisa hilang sementara. Sehingga dia bebannya menjadi berkurang. Nah. Kenapa diharamkan di dalam Islam? Ini adalah bentuk pertanyaan yang tidak pantas, ya, karena di dalamnya mengandung unsur mengkritik ya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama 'alaika illa taslim, tidak ada ya yang wajib atasmu kecuali menerima itu semua, ya, menerima apa yang Allah tetapkan, menerima apa yang Allah takdirkan, menerima apa yang Allah syariatkan, menerima apa yang Allah perintahkan, dan menerima apa yang Allah larang. Nah. Ya. Khassatan fi babil qadar, ya. Terlebih khusus lagi dalam pembahasan takdir. Ini lebih ditekankan untuk menerima. Lianna babal qadar kama yuqal, dikarenakan pembahasan takdir sebagaimana dikatakan sirrullahi tabaraka wa ta'ala, ya. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir ini enggak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya, tidak ada satupun dari kita yang mengetahuinya. Baik, kecuali bagi siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Nah, seperti sekarang ini kita enggak mengetahui apakah nanti kelak kita akan menjadi penduduk surga ataukah penduduk neraka. Ya, kita tidak tahu. Ya, hanya Allah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan itu kepada sebagian hamba-hambanya seperti Nabi Adam. Ya. Nabi Adam sudah mengetahui siapa di antara anak keturunan beliau yang masuk surga dan masuk neraka. Semuanya, ya, dari semenjak anak beliau sampai manusia terakhir, beliau telah tahu. Ya. Baik. Itu sebagai bentuk pengajaran Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabiullah Adam. Nah. Adapun yang lainnya maka kita tidak tahu. Fama arafta minhu fahmadillah, ya. Apa yang kau ketahui dari takdir tersebut, ya, maka hendaknya engkau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan, ya, kepada kita tentang takdir dan itu kita ketahui, maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lam ta'rif fa ma 'alaika illa taslim. Adapun yang engkau tidak ketahui maka tidak ada keluasan bagimu kecuali menerima itu semua. Nah, namanya hamba ya diciptakan berarti diatur. Iya, diatur sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemilik. Iya kan? Nah, sehingga kita tidak boleh memprotes. Iya. Sungguh sangat disayangkan sebagian orang yang mengatakan sebagai mahasiswa muslim, ya, dengan lancangnya mereka memprotes apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Iya, memprotes sholat, yang memprotes ibadah. Naam. Dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga yang wajib atas kita adalah menerima itu semua. La taqul, jangan engkau katakan lima. Ya, mengapa? Wala kaifa, atau bagaimana? Innama huwa tasdiq wal imanu bihi, yang wajib atas engkau adalah menerima ya dan beriman terhadap itu semua. Hadzal wajibu 'alal muslim, dan ini kewajiban bagi setiap muslim. Wa hadza muqtada syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan ini merupakan konsekuensi dari persaksian la ilaha illallah dan Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri dari seorang muslim adalah at-taslim, ya, berserah diri. Naam. Barakallahu fikum. Annaka mustaslimun lillahi fima ya'muru bihi, engkau berserah diri kepada Allah atau menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadamu, wa yanha anhu, dan menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang darinya. Wa yusyari'uhu wa fima yuqaddiru alaika min khairin wa syarrin, serta menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan untukmu, ya, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan atasmu dari kebaikan maupun kejelekan. Ya, jangan hanya kebaikan saja ya yang kita terima. Giliran kejelekan, kita gak terima. Ya, gak boleh seperti itu. Ini namanya hamba yang beribadah kepada Allah pada ujungnya saja. Ya. Wa minan nasi ma ya'budullaha ala harfin. Ya, di antara manusia ada yang menyembah Allah pada ujungnya saja. Ya, apabila dia ditimpa kebaikan, itma'anna bihi. Ya, dia merasa tenang, senang dia. Bersyukur, memuji Allah, alhamdulillah ya Allah, saya mendapatkan ini, ini, ini. Ya, mendapatkan anak, mendapatkan mobil, mendapatkan rezeki. Wa in asabahu syarrun, namun apabila bila dia ditimpa kejelekan, inqalaba ala wajhihi. Dia berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tidak menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Langsung dia tinggalkan. Ya, ibadahnya, doanya, dan yang semisalnya. Tidak mau memuji Allah. Ya, tidak mau bersabar. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, khasirat dunya wal akhirah, dhalika huwa al-khusranul mubin. Ya, hamba itu adalah hamba yang merugi di dunia dan di akhirat. Ya. Sungguh yang demikian itu merupakan kerugian yang sangat jelas. Iya. Taib. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak sukai, ya, maka kita disyariatkan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ya, penjelasan tentang takdir. Semoga apa yang kita jelaskan ini dapat difahami oleh antum semua. Bagi yang belum paham bisa menanyakan kepada anda nanti. Ya, jangan sampai ada yang masih samar-samar terhadap penjelasan takdir ya. Karena di dalam masalah takdir ini harus difahami secara jelas ya. Karena kalau tidak bisa meninggalkan syubhat bagi antum yang nantinya antum akan apa? Akan kesusahan di dalam mencari obatnya. Barakallahu fikum. Ya, sehingga kalau ada yang tidak dipahami, jangan malu untuk bertanya. Ya, baik kepada ana maupun kepada asatidah yang lainnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan yang baru. Ya. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadith dan yang seterusnya. Naktafi lahunak. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.